بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. طيب siapa yang mau تسميع؟ قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام فهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. قال محمد وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لا أن بلغت مرتين. طيب تروز ندى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سمع شيئا فلم يفهمه فرجع فيه حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب أصيب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نكس الحساب يحلف. قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أكلمك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي إن تكلم حمد الله وأثنى عليه وقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشفك فيها دما ولا يعطيها بها شجرة وإن أحد تخرص لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة sa'atan min nahar thumma adat hurmatuha al-yawma kahurmatiha bil amsi kahurmatiha amsi falyuballighi shahidul ghaiba faqila li abi shuraih ma qala amr qala inni in ana a'lamu minka ya abi shuraih inna makkata la yuhidu asiyan wala faran bidamin wala faran bi biharbatin qala haddathana abdullah ibn abdul wahab qala haddathana hamad an ayyub an muhammad ibn sirin an ibn abi bakr an abi bakr radhiyallahu ta'ala anhu dhukira nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna limakum wa amwalakum qala abdullah qala muhammad asibu qala wa aradakum alaykum haramun kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fa liyubalig shahidu minkum al-ghaiba liyubalig shahidu minkum al-ghaiba wa kana muhammad yakun salaka rasulullah wa kana dhalika alla hal ballagtu marratain la mas barakallahu fikum. Terus, baik, lanjutkan hadisnya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu ismi man kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bab berdosa bagi seseorang yang berdusta kepada nabi atas nama nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا منصور قال سمعت ربعي ابن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلد النار. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Ja'd, beliau berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami bahwasanya beliau mengatakan telah mengabarkan kepada aku Mansur. Beliau berkata, aku mendengar Rabi' ibn Harash berkata, aku mendengar Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La, jangan kalian berdusta kepadaku. Karena barang siapa yang berdusta atas diriku, maka dia masuk ke dalam neraka." Nah, ini hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Faedah yang ambil dia dalam hadis tersebut, faedah yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dosa bagi siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis-hadis palsu atau menyandarkan suatu perkataan bahwa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak. Ini banyak dilakukan oleh kalangan sufiin, menyebutkan hadis-hadis ternyata hadis tersebut dhaif atau palsu, itu tidak ada asalnya. Mengatakan bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diingatkan bahwasanya itu bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tetap saja dia menyampaikan kepada umat atau manusia dengan mengatasnamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti begini terancam dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari dosa besar. Masuk bagian dari dosa besar. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya orang yang melakukan melakukan kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhir kehidupannya adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dari mana sisi pendalilannya? Dari sisi bahwasanya Rasul mengatakan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tentunya kalau orang masuk ke dalam neraka, sudah pasti dan otomatis dia mati dalam keadaan jelek. Naam, su'ul khatimah. Kemudian faedah yang berikutnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini, bahwasanya mereka tergolong sebagai orang yang paling zalim. Dan termasuk dia juga berdusta atas nama Allah. Karena kalau orang berdusta atas Rasulullah SAW, maka secara otomatis dia melakukan kedustaan atas diri Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak bisa dipisahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena apa yang disampaikan dan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Allah berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa." Siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang berbuat kedustaan atas Allah tujuannya untuk menyesatkan manusia? Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka orang yang melakukan kedustaan atas nama Nabi SAW pun akan secara otomatis mendustakan atas diri Allah, berbuat kedustaan atas diri Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian faedah terakhir, baru kita masuk ke hadis yang berikutnya. Kedustaan yang diatasnamakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari kedustaan kepada agama. Nah. Bagian dari kedustaan kepada agama. Dari sisi mana maksudnya ketika seseorang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu pula dia berdusta terhadap agama ini. Maksudnya mengatakan sesuatu yang boleh padahal itu tidak boleh. Mengatakan itu halal padahal itu tidak halal. Mengatakan itu halal padahal itu haram. Nah, maka ini pun ustaz. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian mengatakan sesuatu yang lisan-lisan kalian mensifati perkataan tersebut dengan suatu kedustaan bahwa ini halal, ini haram, dengan tujuan untuk berbuat kedustaan atas nama atau diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak boleh. Karena sesungguhnya orang-orang berbuat kedustaan, mereka pasti tidak akan berbahagia. Itu faedah yang bisa diambil dari hal tersebut. Kemana semua ekor ini? Apa pergi pasang pamflet? Hah? Siapa? Muiza dengan Musrif Laura. Musrif? Musrif yang baik. Pakai apa? Ini yang baik. Saya membawa? Muiza. Sudah bisa? Oh, bisa semua. Terus yang lainnya? Pasang baliho. Pengumuman dia pergi antara Bu Mukhtar ambil barang yang pelabuhan. Baik. Qala rahimahullah. Haddathana Abu al-Walid. Qala haddathana Syu'bah. An Jami'i ibn Shaddad. An Amiri bin Abdullah bin Zubair. An Abih. قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. Beliau mengatakan, dari bapaknya, siapa bapaknya? Zubair bin Awam. Maksudnya beliau mengatakan, aku berkata kepada Zubair, sesungguhnya aku tidak mendengar engkau menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW sebagaimana fulan menyebutkan hadis dan fulan. Anaknya mengatakan, aku tidak mendengarkan engkau menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fulan menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulan. Maka Zubair mengatakan, adapun aku, sesungguhnya aku tidak pernah berpisah dari Rasulullah SAW. Karena Zubair bin Awam termasuk apa? Nya Rasulullah. Zubair bin Awam termasuk apanya Rasulullah? Lagu. Hah? Lagu. Masa lagu? Asma dengan Aisyah apa? Ada kakak, saudara kandung? Dari satu bapak, satu mama? Nah, atau lain bapak, lain mama? Oh, walaulah. Alhamdulillah. Asma dengan Aisyah hubungan apa? Satu bapak, lain mama? Ini bu, ibunya Aisyah siapa, ibunya Asma siapa? Taillah, satu bapak ya. Nah, Zubair bin Awam mengatakan, adapun aku, sesungguhnya aku tidak berpisah kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam biografinya, beliau termasuk salah satu pengawalnya mengawal pribadinya Rasul SAW. Hah? Al-Fahri, na'am Zubair bin Awam, pemberani beliau ini. Akan tetapi maksudnya itu, adapun saya tidak, aku senantiasa bersama Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin aku tidak akan menceritakan hadis dari beliau. Namun yang menahan aku untuk menceritakannya karena aku telah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas diriku, maka dia silakan mengambil tempat duduknya di neraka. Inilah yang mencegah. Nah, mencegah beliau. Baik. Ini hadis yang kita akan pelajari pada malam ini pula. Hal yang pertama yang bisa diambil dari tersebut, disini perhatikan baik-baik. Zubair bin Awam dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Zubair, Zubair mengatakan, wahai anakku, antara aku dan Rasulullah SAW ada hubungan kekerabatan dan ada hubungan rahim sebagaimana yang aku ketahui. Bibinya dia adalah ibuku. Bagaimana itu maksudnya? Bibinya dia itu adalah ibuku. Hah? Sepuluh satu kali. Nah, bibinya Rasulullah SAW adalah ibunya Zubair bin Awam. Wa zaujatuhu ammati, istrinya adalah bibiku. Bagaimana itu? Istrinya itu adalah bibiku. Bagaimana Abu Aisyah itu? Istrinya Rasulullah SAW bibiku. Ya, Abu Aisyah. Istrinya adalah bibiku. Istrinya Rasulullah SAW adalah bibiku. Sementara bibinya Rasulullah SAW adalah ibuku. Bibinya Rasulullah SAW, amma itu saudara perempuannya bapak. Bibinya Rasulullah SAW adalah ibunya Zubair bin Awam, dan istrinya Rasulullah SAW adalah bibinya. Subhanallah. Apa maksudnya itu? Apa kira? Istrinya Rasulullah SAW adalah bibinya. Nah, nanti coba lagi deh. Ablalim, iya, 2 bulan safar lupa sudah. Nah, ayah Ablalim, ahyakallah. Bibinya Rasulullah SAW adalah ibunya Zubair bin Awam, dan istrinya adalah bibinya Zubair bin Awam. Bagaimana itu maksudnya? Sudah ngajar para dulu? Belum? Makanya mereka tekan segini, begini. Antum Mbak Ismail. Bibinya. Ya, bagaimana maksudnya? Bibinya Rasulullah SAW adalah ibunya, dan istrinya adalah bibinya. Saudaranya, orang tuanya Zubair. Berarti? Saudara orang tuanya. Ya, anda bisa gambarkan? Dua kemungkinan. Tidak ada dua kemungkinan, satu jenis. Kalau amma berarti saudara mamanya. Saudara bapak. Saudara bapaknya Zubair berarti. Hanya sementara bibinya Rasulullah SAW adalah ibunya Zubair. Saudaranya yang lain lagi, sepupunya yang lagi yang lain. Saudaranya lagi mamanya yang lain, bapaknya yang lain, mamanya yang lain. Bapak mama? Bibinya lagi lain berarti, Bibinya lain? Berarti saudara mamanya? Saudara mamanya lagi. Mana bukan saudara, mana bukan saudara mama itu? Saudara bapaknya tadi. Dua-duanya bibi istrinya saudaranya bapaknya berarti terus. Kalau saudaranya mama itu kola. Kalau saudara bapak, ama aywa. Tapi belabas. Bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibunya, menunjukkan bahwa ibunya Zubair bin Awam adalah amanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saudara dengan ibunya Zubair bin Awam. Ya kan? Paham deh. Eh, tak kanji. Nah begini, parah ini, paham? Insya Allah 100%. Nah, kemudian istrinya beliau adalah bibinya Zubair. Berarti istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saudaranya bapaknya Zubair, bukan saudara mamanya. Ngomong ya? Ah begitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi saudara bapaknya Zubair. Sementara bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibunya Zubair bersaudara. Bagus ini ya. Kenapa saya perlu gambarkan begini? Karena tidak apa-apa nikahi tante. Nah, begitu. Yang penting jangan tante-tante ya. Tante langsung. Oh, jangan tante langsung. Lain tante. Apa? Tantenya tante. Oh, tantenya tante. Tante. Begitu ya. Bukan naik. Siapa itu yang dimasukkan Khadijah? Khadijah itu adalah bibinya Zubair bin Awam. Ha, Khadijah ini saudara siapa, Abu Sa'id? Khadijah ini saudaranya siapa dari Zubair bin Awam? Iya, saudara siapa? Kalau kita tanya Khadijah ini apanya Zubair? Ah itu bilang bibi. Kalau Khadijah saudara mamanya, mamanya Zubair. Aywa, antum? Khadijah itu bersaudara dengan bapaknya Zubair. Bapaknya Zubair. Nah, mulung. Kalau saudaranya mama, berarti khala. Aywa. Taib. Wa ummuhu Aminah bintu Wahab, wa jaddati Halatu bintu Wahib, ibnai Abdul Manaf bin Zahra. Ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah bintu Wahab. Nah, kamu ketawa. Aminah itu Muslim apa kafir? Aminah loh, Aminah. Muslim. Ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kok ibunya Rasul itu? Kau bilang kafir masuk neraka berarti? Hah? Kau bilang ibunya Rasul masuk neraka? Berani kau? Hah? Berani? Hey, ada malaikat ini yang hadir ini. Dia catat ya, perkataan ini. Berani. Ibunya Rasul masuk neraka, masuk jannah. Muslim atau kafir? Tidak apa-apa, salah satu pilih. Tidak apa-apa, harus mantap. Kalau kafir, kafir. Muslim. Yang jelas bukan iblis. Kafir. Aywa. Nah, kafir. Nah, ibunya Rasul SAW Aminah bintu Wahib. Dan nenekku, yaitu neneknya Zubair, namanya Hala bintu Wahib, kedua-duanya adalah anaknya Abdul Manaf bin Zahra. Jadi apa hubungannya Rasul dengan Zubair bin Awam? Sepupu? Berarti saudaranya Aminah dengan ibunya Zubair, saudara kamu, kalau sepupu. Iya kan? Iya enggak? Betul enggak? Iya. Aminah, ibunya antum, dengan ibunya misalnya Fulan, saudara kandung. Berarti antum sama si A ini sepupu kan? Nah sekarang permasalahannya, ibunya antum dengan neneknya si Fulan A tadi ini saudara. Nah, antum yang ini apa itu? Makanya perlu belajar para itu ini. Perlu tahu. Sebenarnya apa itu, Bu? Apa sebab itu? Ya, bukan antum ke Abu Habib. Abu Habib ini keponakan baik ya. Lah, Mas. Karena kalau ibunya anu ya itu baru namanya sepupu. Baik. Baik, ibunya Aminah bintu Wahab dan Jaddah nenekku Hala bintu Wahab, kedua-duanya adalah anak Abdul Manaf bin Zarah. Nah, wa inni ummuki. Zubair mengatakan di sisi saya ibumu. Maksudnya wa ukhtuha, dan saudaranya ibumu Aisyah indahu. Saya mau tanya, kamu saudara istrinya Zubair. Nah, kesulitan kamu kelihatannya. Ah, wakilah. Istrinya Zubair yang ibunya anaknya, dan saudara istrinya Aisyah istrinya Rasul. Maka mereka sebagai apa itu? Rasul dan Zubair. Apa itu? Apa namanya itu? Apa? Sebenarnya kalau saya kasih contoh itu antum tahu. Karena antum pun merasakan. Nah, habis lah. Karena antum merasakan. Kalau tidak pendek sih. Cuma 4 kata sih. Cuma 4 huruf. Cuma 4 huruf sih. Kayak antum. Oh. Istrinya Zubair. Dia. Ibunya, nah istrinya Zubair dan istrinya Rasulullah SAW saudara kandung. Terus antara Zubair dan Rasulullah apa namanya? Lago. Naam, lago. Coba itu saya susah. Apa yang susah? Seperti antum sama Bu Ruqayyah? Bukan. Nah, seperti antum yang cocok. Iya, antara istrinya antum dan istrinya Abu Isa. Nah, bakulah. Lago, bukan pipar, lago. Ya, ini kan kita balik. Iyo, Abu Aqilah dengan Abu Isa saudara kanu tak? Nah, satu bapa satu mama, atau saudara kanu lah. Antara istri antum dengan istrinya Abu Isa seperti kedudukannya Rasul dengan Zubair, karena istrinya Zubair, radhiyallahu ta'ala dan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah saudara kandung. Begitu lah maksudnya. Nah, cuma 4 huruf lah. La go nah barakallahu fiik. Wah, ceritanya belai anda sempatkan insyaallah. Nah, mudah jadi kalau dalam paham ini baru nama-namanya loh, belum pembagiannya. Ah, tapi kalau tidak meroja memang harus tetap meroja insyaallah. 5 menit lagi ya. Tapi faedah berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut, sikap ta'anni dan kehati-hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya, namanya kedustaan. Di sini jelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Sudah koma tu? Soalnya saya masih belum terlalu aneh. Nah, belum terlalu fit. Baik, namanya sesungguhnya kedustaan itu adalah mengabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Nah, itu namanya kedustaan. Menyebutkan, mengabarkan sesuatu yang menyelisihi atau yang berbeda dengan kenyataan, itu namanya dusta. Sama saja dia sengaja atau khata, yaitu keliru. Ya. Keliru itu tahu tak? Tidak usul sengaja, tapi dia keliru dalam menyampaikan. Itu. Baik ya. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, namun wal mukhti, itu yang keliru, dia tidak berdosa bil ijma, sesuai kesepakatan para ulama. Kalau dia mengabarkan sesuatu yang menyelisihi terhadap sesuatu dari kenyataannya, namun dia keliru. Keliru. Paham ya? Maka di sini kelirunya itu adalah tidak berdosa, kesepakatan para ulama. Tak kurang sengaja ya, sudah tidak perlu dibahas. Tak? Namun kata Al-Hafidz Majid, namun Zubair di sini beliau takut untuk menyampaikan khawatir, lakin khasyia Zubair, lakin Zubair khasyia min al-iktar. Akan tapi Zubair di sini tidak menyampaikan hadis tersebut karena beliau khawatir jika terlalu banyak berbicara dia akan terjatuh di dalam banyak kekeliruan, banyak dusta dalam keliru, keliru dalam dusta, begitulah. Ayyaqa'a fil khata' wa huwa laysur. Yang dia khawatirkan Zubair di sini adalah terjatuh dalam perkara yang keliru yang banyak. Yang mana tadi sudah samakan keliru dia termasuk bagian dari kedustaan, hanya tidak berdosa. Namun di sini Zubair khawatir kalau memperbanyak nanti dia salah. Naam. Begitu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan li'annahu wa in lam ya'tham bil khata', kan sesungguhnya walaupun orang yang menyampaikan sesuatu yang menyelisihi kenyataannya yang terjadi pada kedustaan karena keliru tidak berdosa, sudah tadi kita sebutkan kesepakatan para ulama, lakin qad ya'thamu bil iktsar, akan tetapi boleh dia akan terjatuh pada dosa dengan sering terjatuh pada kedustaan yang keliru. Nah, begitu ya. Ini yang harus pahami. Jadi orang yang keliru dalam menyampaikan kabar itu katakan tetap dusta, dia berbuat dusta, namun tidak dikatakan berdosa. Kesepakatan para ulama kata Al-Habib. Namun yang menjadi akan terjadi berdosa kalau keseringan keliru dalam menyampaikan hanya dusta terus. Sini dia berdosa. Begitu ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Baik ya. Itu faedah. Apalagi kalau sering berdusta sengaja. Wah, ini pol sudah ini. Naam, dosa kuadrat betul. Ya toh? Ini saja yang keliru saja dia yang sepakat para ulama tidak berdosa. Namun kalau keseringan terjadi pada dosa. Naam, ya. Karena masuk dalam hadis tersebut. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik ya. Salam tajam sampai sini. Kita lanjutkan nanti besok besok malam sama. Ayo. Hah? Keluar dari materi. Cukup satu kali. Kafarah puasa berapa hari? Oh. Ya, memberi makan 10 orang. Puasanya 3 hari. Nah. Jadi itu satu kali. Nah, ya. Kecuali kalau dia habis berbuat begitu dia bersumpah lagi, masalah kita itu baru. Tapi ya, sama kejadiannya seperti orang yang apa namanya, mendihar istrinya. Tahu dihar pak? Mengatakan istrinya, mengharamkan istrinya bagi dirinya. Nah itu. Walaupun 100 kali ucapkan situ, tapi masih dalam satu bagian dari itu ya. Paham ya? Sama juga orang jima di tengah hari. Nah, walaupun berkali-kali di siang hari tersebut, namun masih dalam satu konsep siang hari Ramadan, maka sudah. Kecuali kalau besoknya lagi dilakukan, sudah keluar dari konsep itu. Paham ya? Nah, begitu. Apa? Ya sudah, kan sudah terkebayar. Makanya jangan beritahu ya kawan itu atau siapa akhir atau saudara tersebut, jangan bermudah-mudahan bersumpah tersebut. Nah, begitu ya. Karena harus dia apa namanya membayar kafar. Nah, itu. Coba ya, insyaallah. Asalnya. Amangkin naminkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Asalnya. Apa masalahnya? Asalnya tidak diberikan keringanan. Tapi kalau dia berpuasa tidak diingkari. Karena kalau kata suami istri kan tidak berpuasa. Bagaimana hukumnya kalau dia melakukan suami istri pada saat harus? Itu kembali pada hukum asal. Kalau memang dia berpuasa, dia musafar dan memang dia niatnya tidak berpuasa sudah. Namun ketika dia sudah puasa di siang hari begitu perjalanan, kemudian di perjalanan dia mau jima, oh sudah kita batal, kita musafir saja. Nah ini hilang namanya. Ya, oh kita kan musafir, buka aja. Nah ini hilang. Nah, walaupun para ulama tidak mengatakan dia wajib bayar kafarah, tapi dari sisi adab tidak pantasnya. Begitulah. Kalau sudah puasa berasal sudah puasa, nah, kemudian hal tersebut membabil adab. Tapi kalau mengatakan dia terjatuh dalam bulan Ramadan, bayar kafar lah. Nah, begitu ya. Itu yang tidak bisa dipastikan karena dia sudah musafir. Kemudian dia suruh buka istrinya, dia pun buka. Kemudian mereka berhubungan. Maka ini tidak bisa dikatakan dia bayar kafar karena musafir. Tapi membabil adab, teruskan puasanya. Kan masih ada malam hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Nah. "Alima Allah annakum kuntum takhtanuna fi anfusikum. Fataba Allah fataba 'alaykum wa 'afa 'ankum. Fal ana bashiruhunna al-aya." Baik, paham ya? Dari itu. Kenapa? Ayo. Ayo. Laki-lakinya safar dari perjalanan safar, dia tidak puasa memang karena dia perjalanan datang ke rumah, istrinya dalam keadaan tidak berpuasa, mungkin dia menyusui. Yang jelas dia dalam keadaan bersih. Hukumnya dia menggauli istri? Dia sudah sampai di tempatnya? Iya, dia sampai di rumah juga, kan? Di rumah istrinya, siang. Istrinya dalam kondisi itu tidak berpuasa karena menyusui atau mungkin. Dan suaminya tadi tidak berpuasa memang karena musafir. Iya, tapi dia baru datang dari safar. Dia datang dari safar di waktu siang hari. Di waktu siang hari. Allah alam. Kalau dari sisi dohir dia musafir. Kemudian istrinya. Dianya dapat rukhsa puasa kan? Nah, istrinya pun demikian. Wallah alam, insya Allah tidak termasuk membayar kafarah karena masih bagian dalam tersebut. Tapi apakah ini benar? Nanti tanyakan syekh nanti. Karena dohir dari itu dia musafir kembali ke sini. Pertanyaan nanti. Ya tanya saja. Dan kalau pribadi saya itu sampai ilmu bahwasanya itu tidak termasuk. Karena seperti tidak permasalahan seperti begini, mirip dengan anu. Dia musafir. Kemudian sudah sampai di sana sholat. Di perjalanan dia sudah jamak. Duhur dan asar. Tiba di tempat dia sudah masih dapat asar. misalnya dia sholat jam 2 ya, tersafar dari jam 8 sampai asar misalnya. Tapi kalau Allah belum selesai urusannya, jam 2 sudah kembali, tapi dia sudah jamak. Dia sudah jamak duhur dan asarnya di waktu duhur. Tiba di tempat rumahnya, ternyata baru kumandangkan adzan. Disyariatkan tetap dia sholat berjamaah, namun itu diniatkan nafilah. Sholat asar yang bersama jamaah. Hah? Apa? Ayo, kan dia sudah melaksanakan sholat kewajibannya. Nah, begitu. Ini masalahnya. Mirbanta, apakah hal itu juga berlangsung itu? Hal itu. Nah, dari itu. Dari sisi kaidah sendiri. Tapi coba ditanyakan sama saya. Ayo, Pak. Apakah boleh hadis ditafsirkan dengan Al-Quran? Ya boleh, Pak. Misalnya seperti hadis yang sering kita dengar. Mm-hmm. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang untuk memberinya petunjuk. Mm. Kemudian kita mengatakan bahwasanya dan tidaklah Allah menyesatkan seseorang. Jadi dia adalah orang yang pas. Wama yudin bumi, kita lupa sesuatu. Ayat boleh Al-Quran, Al-Quran diterjemahkan oleh Al-Quran, Al-Quran diterjemahkan oleh hadis, Al-Quran diterjemahkan berkata sahabat, hadis pun demikian. Boleh hadis diterjemahkan oleh Al-Quran, disarah maksudnya. Kalau tadi ditafsirkan Al-Quran hadis disarah dengan hadis, hadis disarah oleh perkataan sahabat, boleh. Banyak contohnya. Nah, banyak sekali contohnya ya. Begitu. Paham ya? Nah. Ayo, Pak. Seorang di barat. Dan di barat membayar sebagian ternyata barang ini adalah barang palsu. Cacat lah. Palsu. Tipuan berarti, tipu. Antara tidak sebetulnya harga yang tidak. Hukumnya bukan dia tidak membayarnya, dia kembalikan barang itu. Dia boleh berhak. Dia berhak itu kalau sudah begini, ini perkataan yang diambil perkataan si pembeli. Kan dia ditipu, maka dia berhak untuk mengembalikan barang itu dan menuntut uangnya. Dolim dia. Dolim. Nah, dinasihati dia. Kalau tidak saya tetap tuntut. Kalau dia tidak mau, kembalikan barang tersebut. Nah, kembalikan barang tersebut. Kalaupun dia tidak mau kembalikan barang antum, uang antum, entah antum mengikhlaskan atau antum tunggu di akhirat untuk pokok. Tapi kalau antum mengambil barang tersebut tidak mau melunasi yang setengahnya, nah, jangan. Karena itu barangnya dia. Dan antum mengambil barang dia dalam keadaan antum tidak ridho terhadap barang tersebut. Nah, begitu. Jangan. Karena apa namanya? Karena Rasul itu jual beli yang tidak sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal bay'u 'an taradin. Hanyalah jual beli itu dari keridhaan. Nah, antum dari itu. Bagaimana mau sah itu? Nah, bersama antum dia itu antum mengambil lagi barang itu. Nah, itu tuh. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin. Hah? Misalnya yang punya uang, yang punya barang, kemudian dia terima kasih kembali. Ini dia dolin lah ini pun dia. Dolin tau. Antum kembalikan, entah antum kembalikan dan menuntut barang uang antum, atau kembalikan tidak mengambil uang itu nanti tinggal di akhirat, atau antum ikhlaskan. Itu pahala bagi antum. Tapi kalau antum tidak rida, pulang apa semua, tunggu di akhirat. Tapi untuk antum mengambil barang itu sudah. Begitu. Nah, sekarang permasalahannya itu. Begitu ya. Karena antum ambil sebagai timbalan dari uang antum itu, nah itu tidak sesuai dengan uangnya. Iya kan? Nah, kemudian ini juga barang dalam keadaan antum tidak rida. Kalau antum ambil, antum yang rugi. Apa ya? Nah. Itu tadi. Kembali pada antum, entah antum mengikhlaskan sebagai pahala bagi antum atau antum tunggu di hari yang antum menuntut hak. Harus tetap dilunasi. Oh iya, karena itu karena dia sudah menipu. Dan kita terdolimi. Kalau dalam permasalahan ini, kalau si penjual dan si pembeli, si penjual menawarkan barang dan tidak menyebutkan, tidak ada kejujuran padanya, maka batal itu perjanjian. Ah, batal itu jual beli, tidak sah. Si pembeli mengembalikan barangnya, si penjual mengembalikan uangnya. Begitu itu asalnya hukum syariatnya. Oh ya? Dan itu memang berhati-hati memang. Sebelum beli memang lebih baik teliti, jangan langsung mengambil. Tapi salah jauh sampai sini. Allahumma sholli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.